halaman 50. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah. Babul Atfi. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Babul Atfi. Bab yang menjelaskan tentang apa? Ataf. Ataf ini termasuk penderek, pengikut. Karena pengikut ada berapa jenisnya? Ada empat. Pengikut itu ada empat. Penderek itu ada empat. Yang pertama kemarin naat. Yang pertama naat, yang kedua ataf. Yang ketiga nanti taukid, yang keempat badal. Kalau mau disingkat jadi apa? Naat badal. Ini kan Pak Marino. Naat badal. Na naat ta taukid. Oh, ataf. Berarti gimana nanti disingkat lah, tolonglah disingkat. Naat, ataf, taukid, badal. Disingkat aja biar enak. Naatabah. Betul, naatabah. Naat, ataf, taukid, badal. Yang kedua, pengikut yang kedua disebut dengan ataf. Karena statusnya pengikut, maka i'rabnya harus sesuai dengan yang diikuti. Kita ulangi kembali. Karena ataf statusnya sebagai pengikut, maka dalam hal i'rab harus mengikuti yang diikuti. Kalau na'at, na'at itu pengikut. Yang diikuti disebut man'ut. Ada na'at, ada man'ut. Kalau ataf, ma'tuf. Ada ataf, ada ma'tuf. Qala rahimahullah, wa huruful 'atfi asharatun. Wa huruful 'atfi asharatun. Huruf ataf ada 10. Artinya ataf itu ditandai dengan adanya huruf ataf. Wa hiya, yaitu al-wawu. Wawu. Apa artinya wa? Dan. Wawu itu artinya dan. Wal fa dan fa artinya kemudian. Kalau di sini artinya kemudian. Wa summa dan summa. Apa arti summa? Kemudian. Wa au dan au. Apa artinya au? Atau. Au atau. Wa am. Apa artinya am? Atau juga. Wa dan fa kemudian. Summa kemudian. Au atau. Am atau. Wa imma. Wa imma bisa. Enggak, wa imma bisa jadi. Tapi berikan keterangan untuk imma. Yang benar bukan huruf ataf. Imma itu bukan huruf a ataf. Oleh sebab itu huruf ataf dari 10 dikurangi 1 menjadi 9. Tidak termasuk huruf ataf ini. Tidak termasuk huruf ataf. Pendapat yang paling benar, yang kuat, imma bukan termasuk huruf a ataf. Kemudian wa bal. Kemudian bal. Bal itu bahkan. Wa la dan la. La di sini artinya apa? Tidak. Atau bukan juga boleh. Bisa tidak, bisa bukan. Kemudian walakin. Lakin. Akan tetapi. Kalau yang saudara ina, apa namanya? Lakinna. Nunnya ditasydid. Kalau ini tanpa tasydid, nunnya disukun lakin. Wahatta, hatta itu artinya sampai. Fi ba'dil mawadhi'i, fi pada ba'dhi sebagian. Oke, kalau yang setelah ba'da nggih. Kalau ba'dhi sebagian, al mawadhi'i tempat, artinya hatta. Yang kita kenal hatta itu ada tiga jenis. Ada hatta huruf jar, ada hatta huruf nasab, ada hatta huruf ataf. Kalau setelahnya jar berarti hatta huruf jar. Kalau setelah hatta fi'il mudhari' berarti hatta huruf awruna nasab. Kalau hatta selain itu berarti huruf ataf. Berarti huruf ataf. Wallahu a'lam. Kita ulangi kembali, huruf ataf ada berapa? 10. Kemudian dikurangi 1 menjadi 9. Apa saja? Pertama, wa, artinya dan. Kedua, fa, artinya kemudian. Ketiga, thumma, artinya kemudian. Keempat, au, artinya atau. Kelima, am, artinya atau. Imma, tidak termasuk. Bal, artinya bahkan. La, artinya tidak, bukan. Lakin, artinya akan tetapi. Hatta, artinya sampai. Hatta ada tiga, Mji. Hatta huruf jar, hatta huruf nasab, dan hatta huruf a atau. Qala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah, fa in atafta, fa maka, in jika, jikalau, atafta kamu mengatafkan, ala marfu'in atas yang marfu', rafa'ta kamu rafa'kan juga. Artinya kalau diatafkan ke yang marfu', berarti atafnya pun harus marfu'. Karena statusnya ataf itu apa? Penderek, pengikut. Harus mengikuti ma'tuf. Kalau ma'tufnya marfu, atafnya marfu. Au ala mansubin nasabta. Au atau ala atas mansubin. Mansub nasabta. Kamu nasabkan. Au ala mahfudin khafadta. Atau atas mahfud. Mahfud itu majrur, ya? Majrur. Maka khafadta kamu jarkan juga. Au ala majzumin jazamta. Atau atas yang majzum kamu jazamkan juga. Artinya ataf itu harus mengikuti ma'tuf dalam hal i'rab. Kalau ma'tufnya marfu, atafnya marfu. Kalau ma'tufnya mansub, atafnya mansub. Kalau ma'tufnya majrur, atafnya harus majrur. Kalau ma'tufnya majzum, atafnya harus majzum. Nah, taqulu, kamu mengatakan qama zaidun wa amrun. Qama zaidun wa amrun. Apa artinya qama? Telah berdiri. Zaidun, zaid, wa, dan amrun, amr. Jadi Zaid dan Amr telah berdiri. Qama fi'il madhi. Zaidun sebagai apa? Fa'il marfu. Kan fa'il marfu. Wawu huruf ataf. Amrun ataf. Berarti i'rabnya harus mengikuti ma'tuf. Mana ma'tufnya? Zaidun. Berarti amrun harus dibaca marfu. Qama zaidun wa amrun. Boleh dibaca wa amron? Tidak boleh. Wa amrin? Tidak boleh. Karena status ataf harus mengikuti ma'tuf. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Ra'aitu fi'il fa'il. Saya melihat Zaidan. Zaidan sebagai maf'ulun bihi, objek. Karena maf'ulun bihi mansub. Wawu huruf ataf. Amran ataf. Amran namanya ataf. Karena ataf statusnya pengikut harus mengikuti Ma'tuf. Di sini ma'tufnya mana? Zaidan. Harus dibaca Amron. Boleh dibaca Amrun? Tidak boleh. Amrin? Tidak boleh. Karena tuan majikannya yang diikuti itu mansub. Statusnya ataf itu penderek. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Marartu fi'il fa'il. Bi Zaidin jar majrur. Wa huruf ataf. Amrin ataf. Karena ataf harus mengikuti ma'tuf. Ma'tufnya mana? Zaidin. Karena Zaidin majrur, Amrin harus dibaca majrur. Wa Zaidun lam yakum wa lam yak'ud. Berikan keterangan. Contoh ini dikritik. Contoh ini dikritik. Titik yang benar tanpa lam yang kedua. Yang benar tanpa lam yang kedua. Yang benar tanpa lam yang kedua. Berarti yang benar apa? Zaidun lam yakum wa yak'ud. Lamnya dihilangkan, lamnya dihilangkan nanti diberi tanda dilingkari. Karena kalau tetap menggunakan yak'ud majzum, kenapa majzum? Ada lam. Kan begitu, ada lam. Keterangannya mau dihapus emang. Di situ apa Zaidun? Lam yak'ud. Lam yakut. Zaidun lam yakut. Lam yakut. Yang dikritik itu ini ada lam yang kedua ini. Kenapa? Kalau untuk contoh ini yakut, ini kan majzum. Kenapa majzum ada huruf lam sebelumnya? Jadi yakum yang pertama, yakum. Ini majzum. Kenapa majzum? Ada lam. Yakut majzum. Kenapa majzum? Ada lam. Contoh yang benar tanpa lam. Jadi Zaidun lam yakum wa yak. Nah, di sini baru contoh yang benar wa yak. Jadi Zaidun isi marfu di depan. Berarti mau ada lam yakum. Khobar Zaid, khobar jumlah fi'liyah. Wawu huruf atau zum. Kenapa mati zum? Atau diatopkan ke mana? Yakum. Diatopkan ke yakum. Monggo. Oke, monggo. Oma, yaitu wa'amrun. Oke. Itu diakhiri dengan wawu. Wawu, sih. Belakangnya wa itu yaitu wa amron. J betul. Alif. J. Belakangnya ini marotu bi yaitin wa amrin. J. Tidak ada wawu. Jadi wawu itu hanya untuk membedakan antara Amr dan Umar. Oh. Iya. J. Betul. Jadi di sana ada Umar, ada Amr. Kalau tanpa harokat, cara membedakannya kita nggak ketahui. Cara membedakannya tidak bisa kita ketahui. Mana Umar, mana Amr? Nggak tahu. Tapi itu akhirnya ditambahkan apa wawu. Jadi wawu ini tidak dibaca, cuma ditulis. Kalau dibaca jadi Amrun. Iya kan? Harokatnya justru di sini. Ini yang marfu. Yang majrur. Sampai jam 12 timbang baju. Majrur. Majrur dulu. Kalau di sini kan kalau ada wawunya berarti Umaru, Umaro. Karena Umar itu kan mamnu minas nasar. Kalau untuk yang mansub enggak perlu wawu. Enggak perlu wawu. Karena kalau yang mansub ini mansub Umaro. Karena memang tanwin fathatan itu dibantu dengan apa? Jadi itu membedakan antara Umar dan Amr. Ini Umar mamnu minas sharaf, Amr pun munsharif. Ini tidak bisa ditanwin, yang ini bisa ditanwin. Jadi fungsi wawu hanya apa? Membedakan dengan Umar. Kalau tanpa wawu sulit membedakan. Kalau yang di sini jelas karena fathatain emang pasangannya Hanif. Begitu Pak Maryam. Itu nanti dalam pelajaran imlak insyaallah.